jika aku tak mampu memahami kenyataan yang harus aku hadapi. Seribu jalan terbentang menantiku melangkah, telusuri tertinggalnya jejak sebuah harapan. Bila esok hari aku masih tetap di sini, terhimpit alunan waktu kian lama berlalu, ku tertidur pulas di hitamnya mimpi burukku. Akankah ku tetap cerahnya indah dalam hidupku, yang kini selalu ku cari tak pernah berhenti. Dan ku yakin satu waktu akan aku temui seberkas cahaya yang menyinari. Harap.